Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jam'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adat al-haqiqiyata fid dunya wal-ukhrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Yukadiri awana tiba tika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawastaya, alhamdulillah saat muka kelolaan panjenengan sedaya nanti pinten-pinten nikmat rahmat saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelolaan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh mentalan teng majelis pengaosan menika. Mugi hadirin kita saling doakan kelawasan sesarengan dipun caketaken dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi anggen kita saling naos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirat. Dalam saking menika saderengipun kita nglajengaken kelawasan langkung rumiyin, monggo kita saling sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi'ati ya rizqi wa barik li fima razaqtani wa ja'alni mahbuban fi kulli ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasan al fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawastaya, pembahasan tentang terakhir kita bahas soal rezeki saking Allah, peparing saking Allah arupi to'at. Alkasipun to'at itu muwafaqatul amali di ahkamillah. Cocoke ngamal terhadap hukum-hukum pun Allah itu namanya to'at. Namanya to'at. Dan mukhalafah suwaya itu namanya maksiat. Kalau panjenengan diparingi tumindak tumandang kok boten suwaya kalih hukum-hukum pun Allah itu namanya kalau panjenengan diparingi to'at. Nah, di samping diparingi to'at ing dalam batin rasa kula panjenengan enten rasa sugih, rasa cukup, rasa cukup sing teng jero manah niku cukup dengan Allah. Cukup dengan Allah tanpa selain Allah. Niku berarti kula panjenengan diparingi nikmat sing genep lahir batin. Lah niku saben-saben saged gak to? Saben-saben kali Allah Taala sadene diparingi kesempatan wonten niku. Cuma kadang-kadang menungsane di ini sing niku sering konsep. Nalika piyambak diparingi saged taat, lalu taat itu diakui sebagai milikku. Karena taat itu milikku, bajur piyambak butuh apa-apa. Nalika butuh apa-apa, modal taat itu lah terus didol taat. Nah, taat itu didol ya lo ijol tersusi Allah dari taat itu. Niku terhadap Allah mawon dereng sempurna lek ngoten niku. Sikap kehambaan kita enggak sempurna. Lah apa meneh? Lah. Karena taat kuwi kekku, maka itu bisa saya jual kepada siapa-siapa termasuk kepada selain Allah. Nah. Niki sing diarani riya. Mulane diarani syirik khofi. Ngoten. Niku hubungane kali soal keikhlasan. Mula dikulang sulimaleh al-matlu bumilal adi syai'an sing digulai sing diperintah negusi Allah terhadap menungso ini ku namung kalih nomor setunggal sedaya perintahnya secara lahir kudu ditandangi ya. Terus secara batin sing jenenge kawula kudu tansah gantung dumateng Allah apapun itu semuanya harus digantungkan kepada Allah. Nah wahya al-istihna bihi an-wayni wahya utai sing dimaksud gantung ini Allah itu ya yaitu al-istihna'u ora butuh. Istihna' itu semuanya tegesi ora butuh bihi sebab cukup lawan Allah al-wayrihi ninggal lawan Allah. Dia sudah tidak butuh lagi selain Allah, dia hanya butuh kepada Allah. Tidak butuh namun Allah tak itu saliannya Allah jadi mboten butuh, mboten penting. Betul-betul ini kok nyoto-nyoto senajan orang butuh pada kanggonan ini kanggonan itu mesti lah butuh loh jadi kanggonan itu mesti lah tidak butuh kanggonan itu karena berjalan ini amanat bondoi amanat pangkat itu amanat ilmu itu amanat kalau amanat itu nyampe. Maka sama sekali di dalam hatinya tidak ada rasa kepemilikan. Dia orang melek, orang butuh. Dia butuh namun datang busi Allah. Dia sakit ngotong itu apa? Ini urusannya sempurna, genep. Genep. Fa'idah rusak, kamu ketekan itu paling rezeki sopoh Allah kusya ta'ala al-abda'in ta'ala paling rezeki hadai lu amra ini kiki perkara luru bakat asbalwa. Moga teman-teman wis nyampurna no, wis demet no. Alai ing atas sapa Gusti Allah. Alai ing atas se abet demet no nyampurna no ni amahu ing pira-pira nikmate Allah. Wa hiratan wa batinatan. Wa hiratan rupa nikmat lahir, wa batinatan lan nikmat batin. Wong sing bentuk urip niku berarti kalau Allah panjenengan wis ditokne wa ausala lan wis lekaken wis nyampe akan sapa Allah buing abad ditekakno ila ghayatil amali maring puncak cita-cita di dunia ing dalam dunia yang akhirat lan akhirat subhanahu jalla wa ala subhanahu maha suci Allah jalla maha agung Allah wa ala lan maha luhur Allah tak jane titik akhir setiap cita-cita manusia itu puncake ngene iki pun saya yang bermulia nek cara lahir wis iso cocok karo sing diperintahne Allah cara batin wis gak butuh sapa-sapa liyane Allah ya mula sing apa mal kaya bocah cilik wis digendong mak e wis butuh apa kali kare ngantuke yo lho wis kare ngantuke wong nembe niku pun puncak cita-cita setiap orang. Puncak cita-cita setiap orang. Mula sak terusipun dari Syahid Rabai langsakan dari kula panjenengan dimutakan malih soal penjaluk ke Allah. Wa qala lan dawu sapa Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu taala anhu khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Krana perkara loro niku wau, perkara sing bener-bener dadi puncak cita-cita setiap orang. Ternyata bisa dikeliti, puncak itu tadi adalah ketika orang mampu nuruti sing disuwun Allah. Nuruti lakoni perintah, lagi ngerasa no guman dunia pinamung dateng Gusti Allah. Sehingga lek pengen jaluk, jaluk sing kalu urusan. Ngoten. Jaluk sing kalu. Mungkin sing kata kalau panjenengan itu kan terjebak nikmat-nikmat sing wajar. Nikmat lahir-lahir mawon. Nikmat lahir, kaya nikmate mangan, ngombe, nikmate dituju, nikmate dilemong, itu kan nikmat lahir. Tapi saja nih, nikmat lahir itu enten sisi-sisi batin, sisi-sisi rohit. Sama oleh duit wadah. Pirang-pirang gebok duit jutaan miliaran triliunan. Niku jane mboten enten artine wadah kene. Sing sampean golek iku yang dibalik duit itu. Apa artinya duit niku wau lek banjur gawe nek wong dodol blas. Yo ra? Nah, iki artine. Apalagi mulai panjenengan kok sing pun diceritane enek wong salat. Tapi dengan sholat itu dia berharap semua sak kampung ngelem dhewe. Nah, akhirnya kelakuan dia sholat itu jadi tidak berarti sama sekali ketika wong sak kampung gak ada yang ngelem. Padahal nilai sholat itu tidak hanya itu. Nah, apa artinya dilem wong sak kampung oleh Allah Rabbu? Ya, dah. Napa artine sampean? Teng pundi-pundi dilem wong. Diwah kalau wong hebat, wah kalau wong sugih, wah kalau wong pangkat. Tapi bangsa teng di rumah terus dipermuti bojo, mboten malah yang pun mboten enten artine to. Sing teng dalan sama nulai wah niku lho. Bangsa mulih terus bojone merut. Mulih malah wis ngopro. Iya, itu yang namanya kita kalau ingat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sebenarnya sampai ke sana. Apa artinya sama teng dunya disanjung-sanjung. Diungkluk-ungkluk seluruh kenikmatan diberi. Tetapi ketika masuk di wilayah kembali, cara wong berlunga-lunga bar nyambut gawe sedina, mulih balik ning omahe neh, terus petuk bojone ora direken. Lagi tengkluk loh. Ini enggak direken tok ngono. Dere mungkin lek dicampur dicelatu. Nggih ta? Pun mboten karo-karuan. Mula sampeyan niku dawuh saya Allah khairu ma utawi bagus-bagus sebara. Tak perlu bukan jaluk sapa sirahu ing manunggu saking Allah. Iku ma barang buatan utawi iman, buatan utawi Gusti Allah iku talibu merintah ing iman mingka saking sira. Dadi lek kepeksa kowe nyuwun ning Gusti Allah, nyuwunno ning gone perkara sing perkara kuwi pancen disupri Allah sama awakmu. Kowe karo Allah iku dadekne kawula ku supri apa? Ya kuwi salah. Salah. Aja kok njaluk sing semora disupri. Lah iki jenenge cocok. Kalau wong lanang karo wedok bebujuan ngono enten tawar-menawar sing benar. Pak nih, sampeyan iki jane lek butuh ning nggonku, butuh aku iki sing paling sampeyan semeni iki apa? Sampeyan iki njaluk apa? Aku sumpun nang kowe, nek sampeyan nganggo kudung rupane ireng, kambinge iki putih-putih tuwa, ora putih nemen. Semare ngono lah nganggo jilbab iki koyo sing ning TV kok aku seneng lho. Nah, lek sampeyan wis ngerti sing disupre bojo sampeyan ngoten, Pak Bu. Kapan-kapan nek sampeyan jahit ning bojo sampeyan jahit sing disenengiku. Pak, aku tukokno jilbab sing ireng to, Pak. Pak, aku tukokno klambi sing putih tulang to, Pak. Lha kok iki gampang dikabulke. Lah mboten lho, Pak. Sing disenengi bojone malah ya lho kok jilbab ireng karo klambi putih tulang lho, sampeyan njaluke malah aku njaluk gelang sing gedhi, Pak. Karo kalung sing sak padha ranting sepeda, Pak. Wah, ini malah ego atau ego ni. Niku malah lek wong sing pun sungkan tenan kali bisa malah mau jaluk, Tapi lek niki diterusno nggih, nggih mboten sae malah wong jaluk niku diperintah. Mulane peniki dielingne ing kana lamun ana. Ing kana lamun ana. Apa kelakuan iku labi mesti apa sing mesti menata labi saking nyuwun nyuwun saking Allah. Lek kowe terpaksa memang tidak bisa tidak harus minta. Lah kok ngerti lek tidak bisa tidak? Lah diminta. Ya kan? Jangan kowe sing jalo-jalo terus sing kok. Wong iki ora usah tak jalo wis. Wong wae ora karo-karuan jalo terus. Nah, tapi wong dipaksa kon jalo. Wong diperintah untuk umi asal dipakum niku jenenge labuda minatol harus minta. Ya, kalau harus minta ya patuh. Monggo kula nyuwun sapa sira mak ing barang wa kang utahe Gusti Allah talibun nyepreh ing maming kasaking sira. Contone menawa istiqomah rupane istiqomah ajeb ala sabili ubudiyati ing ngatasé dalane nandhani sifat Allah lahu maring Allah. Mergane apa lek sampean sing disuwun iku sing bangsa niku niku. Padhalika mongko temen umur panuwun istiqomah di dalam ibadah. Iku khairun luwih bagus laka kabeh sira. Nentolabika tinimbang saking panuwun sira ini tuju jika maring kepentingan siro, maring bagian siro, wa muradati kalang piro-piro karep siro. Maka kepentinganmu lek sing dinggo ngutusno, iki penting, iki butuhku, iki karepku. Setempel iki penting, iki butuhku, niku sing ditempel sampean. Ya? Tak sehingga tebal sampean, berarti ukuran-ukurannya yang diukuran sempit berdasarkan pengalaman sampean. Dan mongko ilmu Allah ini sangat-sangat luas, sangat jembar melalui nopo sesampan itu. Nah akhirnya malah kecelakaan. Berkali anaka, kalau nosak penyesiro, kila ibu nalikane gelem nyuwun kepentingan nyuwun sing diperintah Allah ora nyuwun sing tak ingini ora nyuwun sing tak karepno tapi nyuwun sing diperintah Allah. Nah lek gelem ngono tak ngono mongko ana sapa sira ana iku bareng Allah walahu lan tetep kagungane Allah. Kowe engko tetep dadi milike Allah lan kamu selalu bersama Allah. Wa yas'afu lan bakal merhatekno sapa Allah ka ing sira dimakmu bika kelawan panyukre sira ajiwan kelawan gigi. Dicara wong ngeten lho. Wani kula iki dadi santri. Tuh, anu jauh. Sedihnya PLR kurasan. Gigi, sama nak nyuwun nung kaya ya. Kuwi aja nyuwun sing liyane sing diperintah. Lah ngono apa? Lah niki supados niki mengke ngepele ngurase niki gantung nyuwun soal kalih desa iki. Oh ngono ya. Iki wong jujur aku kok ngene iki. Nek kula mboten saged nganu lha niki nganu. Lha wis ngono. Kowe kok ora ana duwe tenge tuku desa. Ini Dewi, tapi lihat sahabat, anu ye, kalau mungkin nak buat doa murah sedih, kalau nyuwun sepeda motor, tapi coba, gak yang lancar, kok lo seneng lah lancar ni tu, waktu capek ni kira ni. Jadi, lek sampai ngoten, mungkin perhatosan Allah terhadap nyuwun panjenengan, buat undang si cepet deh. Balas afulan bakal gigi, kena bakal apa merhatek no. Kain siro sopa Allah, kain siro bimat mubika kelawan panubo siro, ajilan kelawan gigi, menggoyri takhirin kelawan tanpa diundur-undur. Nah, kan yang penting. Ada. Tapi wa amma intolakta. Dan anapun tetalan lamun, nyupri sopa siro, minuh saking Allah. Yupre nyuwun hawa nafsi kaing kepentingane awak sira dhewe. Wana ilamuro dikawan merkoleh karep sira dhewe. Faqat yasun. Mengko kadang-kadang yo berhasil. Kidalika ing dalem mengkono-mengkono. Panyuwunmu apa sing berhasil takhirun. Dindur-dindur waman onlan ditolak. Mengapa kok Allah tetap kelas tentang jenama? Karena Allah kelas, Allah jaga panjenengan. Karena Allah jaga panjenengan, napa-napa sing ajeng bahayani panjenengan dicegah. Napa-napa sing kira-kira ajeng bahayani panjenengan dihindarke kalih Allah. Mulane diundur. Mergo lek diundur gak menawa diundur engko ndek sadar. Sehingga gak njaluk nang. Mergo lek njaluk terus dituruti tenan, malah kuwi dadekne bahaya. Ngoten. Utawa langsung wis ora, langsung ditolak. Mergo lek ora jan ditegasi wis ora ngono njaluk terus malah metu entek. Kecenderung yo jentrung njaluk kuwi ya kadang-kadang sing luwih manfaat. Nah, akhirnya terus ditolak, wis ora usah. Mula wong mukmin karena Allah waliul mukmin. Gusti Allah niku balane wong mukmin. Jadi bolon itu ya mesti berusaha bagaimana supaya bolon itu bukan kena bahaya kan itu nggih. Nah, tempat kadene ada krana bolon sing ora patek bengah. Itu kadang-kadang luwih ngerepoti katimbang musuh sing pinter. Iya enggak? Iya bolon tapi ora patek bengah. Jadi kadang-kadang ngono malah dua bengok. Gitu kan? Padahal kesempet tangkem megalah bunga-bunga ini maknanya benggak nyuara mergulik sampai nyuara itu musuhnya ya gak? Dan itu terus kalau bola yang kuat itu kok yang kuat bola yang kuat perkasa dibompet sampai gelaget-gelaget dan orang nyuara supaya gak mancing tekanan langsung nah, mau mukmin kadang-kadang kalau gusara dibompet orang suki-suki cukup orang langsung bersuki ini mereka ini mungkin sampai ketak suki ini mungkin setan iblis mau ukur-ukur nafsu sampai serakah selalu jamaah lali mejitu lali sembarangan wah ini ngarep TV selalu apa-apa ini mungkin mereka ketekan musuh ini boleh itu mesti berusaha untuk menyelamatkan bayangnya. Cuma kalau banyak pengetahuan nih, boleh sih lebih kuat. Kalau pengetahuan nih, boleh sih goblok nih orang cocok. Akhirnya malah ngeriwuki. Masanya macam gontok, obong-obong, bulani presiden. Masanya ini bantu malah ngerepoti. Ya, malah ngerepoti. Jadi, iya nih, ya wes. Lain. Gusti Allah niku kalau wis kabul dadi bolen wong mukmin. Niku lek wong mukmin kok salah penyuwun. Salah penyuwun. Niku ya langsung di malaikat yang tukang ngadeni kenyuwun niku anu kata sebut nuruti sik diundur ae atau kapan Gusti sampai nang akhirat. Lho, sampai nang akhirat. Tuh, iki nyuwun anu nyuwun ngaten. Terus ora usah dituruti. Kenapa Gusti? Iku lek mbok turuti wujude wujud nikmat wadah lahir, dhek malah lali aku. Gawean susah terus lho, ben nangis terus. Mulane kadang-kadang cah cilik nika sosok ya ben nangis. Diceples ben nangis, lek nangis keringeten, lek keringeten ilang panase lak ngono. Sosok ya ngoten. Niku ibu sing pinter sosok ben aja ditulungi ben nangis sik. Nangis geter-geter nih lah kan dah cilik banyak olahraganya dia nangis dulu dan terumuh mas keringetnya metu kabeh baru ini kadem dan balas malah jadi kan kadang-kadang ya kalau busi Allah ya ditapet-tapet itu dia nangis mati itu nangis nolongso wah terus rosa busa terus obat istighfar lah busa ini metu kabeh ya adem lah tinggalnya penak kan dia gitu menunggu bagi wong sing ngerti yang paham ini semua untuk ketutup nasumnya ya adalah kesewuan kesewuan tiba-tiba bisa dituruti tenang malah silih gitu gak salah sasaran gak ada ma'amma serta lebaran katik ini enten unsur lain sing kadang begitu perhatian kemarin nalikon jenengan diperintah ibaratnya wawah santri diperintah kiai murah jikin orang jaluk selang orang jaluk diesel neng malah jaluk sepeda motor arep mundur. Nah, di situ ada unsur-unsur suul adat. Enten sing ilang, ma'ama sertane barang ya putu kang ilang. Kae sira, kang ilang apa maka ing sira dina izin nalikane iki jaluk untuk kepentingan diri sendiri. Rupane mamin husnil adat bisa ben bagus e tata krama ditolak ing dalem nurun. Berarti enten unsur-unsur khusnul adab yang hilang ketika pulau panjenengan nyuwun kepentingan awak dhewe terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wong sing jenenge kepentingan awak dhewe iki kalih Allah wis ditentokno. Mboten. Mboten ditentokne. Lan niku mesti bugi, mboten bakal mboten suci. Mesti teko. Betul, masuk betul nak sah nyuwun. Sing mengingat apa? Bukan dari nyuwun itu harus berkopre. Nah, tapi lek kepaksa kowe nyuwun, lo perkara. Sing perkara kuwi diri dari Allah sing perkara kuwi disuwun Gusti Allah. Bahasane ning ya nyuwun istiqomah di dalam ibadah. Siapapun kamu dan apapun kamu. Kowe dadi apa lan apa ning di panggonanmu, lek sing mbok suwun ibadah, ning dinggon kowe suwun ibadah. Jadi wong melarat yo pandang ibadah, wong suci ibadah, wong pangkat ibadah, wong yuka diceritakan Anabil Husain Ad-Dailami saking Syekh Abil Husain Ad-Dailami radhiyallahu taala anhu. Anahu sak temene kelakuan iku kala dawuh sapa Syekh Abil Husain. Wusifa wis disifati li maring ingsun di Antakiyah ana ing negara Antakiyah sapa sing disipati insanun menungso aswadu kang ireng yatakalamu kang sering bicara sapa insan mau alal kumbi ngatasé pira-pira ati. Aku tahu diceritani wong nek ning negara Antakiyah kono enek wong sing rupane ngono tapi sing dibicara kuwi sing berkaitan karo aku. Pola dawuh sapa Syekh Abil Husain. Faqasatu moko banjur neja sapa ingsun bu ing insan aswad. Iki critane wong-wong kuwi lho. Jare enek wong ireng tapi lek ngomong soal ati terus aku terus malah melek pengen ketemu. Kalau marah itu menggunakan ini ngari sopuk insan ruing insan roh itu banjur ningali sopuk insan ma'ahu sertane insan ningali syai'an yang suwiji-wiji minal mubahati saking kura-kura barang kang mubah yuri juga ngarepakan sopo insan an yabi'a ingin tomedo sopo insan hu ing syai'an minal mubahat pasawam tu mongko banjur nyang sopo insan hu ing syai'an jadi tak parah nih tiba-tiba wong ini kono kok duwe barang sih ditawak-tawak nih aku jadi harus betul barang itu nah, terus tak nyang bakul tulang banjur ngucap sopo insun lahu insun anu insun abil husen ngucap lahu maring insan aswat mau bikam tabi uhada bikam lawan kuro tabi ungedul sopo suruhada yang iki barang niki saban sakit pinten tak panagoro mau banjur mandem sopo insan aswat mau ilayah maring insun sumatolano ucap sopo insan ukut sama nunggu sik ini nunggu waduh pak inaka mau kosak temennya siro iku jaiun wis luwe mundu yauma ini awet mongso rong dino hatta ida bila si gotot kalane dodol sopo insan hada ing iki nukti moko wewe soto isun kain siro minta mani saking ngergane hara saya aneh cuwici-wici mas, lu gosek gitu nih sampan wih jane lu mau luwe wih serom mau sampan lu gak marah nah maksudku barang kita bel ini golek payu sebagian duitnya harus tak lena sampean lumayan kolak berjuruh dawa soko sinten Syekh Husain Abdul Husain apa mabaitu ila ghairi banjur ngliwati sapa ingsun ila ghairi maring wong liya wa taghafaltu lan lali sapa ingsun kane kaya-kaya sak temene ingsun kulam asma ora ngrungu sapa ingsun mak ing barang kala kang ngucap sapa insan mal wa sawam tu lan banjur nyenyang sapa ingsun nyenyang ghairahu ing liyane insan main barang bainai kanakan ono koma ono iku bainai yadiyo dengar pengguli roh saku marani bakul liya sing ngedep barang liya terus tanya akhirnya kemarau jatuh menuli banjur bali sopo ingsun ilayu maring insan wakul tulang ngucap sopo ingsun lahu maring insan dikam tabi wahada buatan tak jane namanya adil saman dolpi dan barang panagoro moko banjur ningali sopo insan mau ilayah maring ingsun wakola ngucap sopo insan ngucap apa doman ya ukut fa'in maka ja'ikun mundu yaumaini hatta idha bi'na hadha nuktika min pamanihi syai'an ukut nunggu sopo siro fa'in maka moko sak temene siro ku ja'ikun luwe mundu yaumaini awet mong sorong dino hatta ida bina sigo tekalane wis wedel sapa ingsun hadha ing iki-iki barang nukti moko bakal waweh sapa ingsun kaen sira min pamani saking regane hadha sayan ing suci-suci basa ngono sajake ping pindho ngunune padha terus aku susu kok sungkan wedi kala dawuh sapa Syekh Abdul Husain bahwa kau abajur tumi bofi kol biing dalam arti ingsun minhu saking insan mau apa sing tumi bo haibatun rasa wedi aku terus wedi kalau mada'a moko nalikane wis bisa medul sapa insan dalika ing mengkono-mengkono barang atoni moko banjur wawah sopo insan ni ingin sun saya anu sini cuci wa madolan banjur liwat sopo insan temenan tiba ada orang dia yang belum nuku ya temenan macam duitnya mau tiba ada aku sebagian tiba ada aku jadi berlalu begitu saja pola dahulu sopo saya Husain saja orang ini nyolo wedi orang yang orang tahu kenal terus beda aku ngerti luwe orang itu terus dikai duit tak tompo aja dia berlalu tak kutno sama ada itu moko banjur liwatan sopoh insun kalpahu ana ing bumine insan lali menawa-menawa ingsun iku astafidu oleh faedah sapa ingsun minuh saking paed insan sayane siji-siji tak tutne be ono aku nemu hikmah saka lakone wong iki. Ola dawuh sapa Syekh Abdul Husain baltafata moko majur noleh sapa insan ilaya maring ingsun wa qalan dawuh sapa insan idza aradat laka hajatun fa anzilha billah illa ayyakuna laka biha hazun fatuh jabu biha anillah dituruti tenan ngetutno wae pengin oleh hikmah nek kerentet muni ngoten lho wong niku terus oleh mas sampean butuh hikmah lak kandhani idza aradat tekalane wis anyar teko laka kedua siro apa sing anyar teko hajatun hajat lek kowe mbuh piye moro-moro kowe butuh fa anji mongko manggokno sapa sira ing hajat billahi kelawan Allah hajat iki gendela no aturna Allah aturna ning Allah artinya diaturna Allah niku disadari betul bahwa hajat itu datangnya dari Allah. Wong sing meksa jenengan kula hajat panjenengan lho Gusti ngono lho to. Lah meskipun mboten dikeki napa-napa saking Allah, lek maro-maro rasa hajat niku terhapus, lha niku mboten perlu napa-napa. Eh. Lah napa? Wani jenengan ya Allah kula nyuwun duwe sing kathah dalu niki. Lah kok apa? Ajeng kula nggih nyaur dalane apa? Wong kadung lumayan. Dah kok bisalah sama nuri ngono lah nggih. Lah apa ora iso kok bisalah niku menghapus butuhe utang sampean niku tanpa duit tak saged. Kok terus banyak alternatif kok. Mungkin oleh lali gak iso lagi. Nah, utawa langsung mungkin sesuk isu wonge nelpon pun mboten usah nyaur, rumah beneran. Utawa mungkin ngoten. Wonge niku delalah disauri wong liya. Ngakune sampean sing nyaur. Lho. Napa wis sakit dikandani. Dikandani niku sampean. Teng niki kisah nyata kula omong nih. Niku wonge isih urip. Saniki wonge lembut salah pun. Asale manggon teng Jombang. Tapi saniki pun pindah ke Kalimantan bentar. Jadi ngeten. Anak ini ku piambake namung dadi tukang arloji sing damel gedhak alit teng pasar. Mboten pasar Jombang, tapi pasar Sroto Desa. Gambarane niku ngoten, secara ekonomi jelas minim. Minim. Cuma secara ibadah tertib. Selajen piambake pun damelane teng pasar, tapi jamaah limang waktu mboten nate kutang. Sholat tahajud dahulu mesti dilampai. Dan ini ku anaknya sing barep. Ini ku tamat MI. Ini ku geger nyuwun mondok. Teman bayang ya? Wong namung jadi tukang arloji. Saat ini arloji akeh sing nganggo elektrik. Tapi yang baiknya tukang arloji, arloji lawas waktu ini kok. Ini betul patek payu lah. Mereka terbaca payu. Dan itu anaknya geger jaluk mondok. Tapi kalau nabi yang bayar pun kulino, dia pancen tahu ngaji, dia tahu mondok, tahu mondok pun Banyuwangi, dia nate ngaji hikam. Yang bayar itu belajar tatak. Tatak Allah, enek bocah kok nyeletuk ngomong butuh mondok. Iki lek sing nyeletuk ora Gusti Allah gak iso. Iki mesti sing ngutik atine anakku kepengin mondok iki sing ngutik kaya Gusti Allah. Mula Gusti nggih, terus pundi carane kula mboten usah ngatur jenengan. Sing penting nyata-nyata anak kula niki pun nyeletuk pengin mondok. Aturane terserah jenengan. Lek pancen nyeletuke anak kula pengin mondok niki mboten manfaati, ya sing saged mbusek kepinginan anak kula njenengan. Lek panjen antai anak kula pengin mondok niki panjen saking panjenengan lan niku manfaat kangge anak kula nggih sing nyukupi jenengan. Niku saestu. Wis ngoten ya mbake ditakoni aku. Yo pripun Pak nanu? Ya wis lah. Budal mondok. Budal iku sik derengi kok dhuwit. Tapi tata wong tanggale panjen tanggal niku pendaftaran terakhir teng sanawiyah tambah berat. Ngondoknya jalur itu tambah berat. Nah, sanawiyah tambah berat itu nunda membayarnya dibanding sanawiyah biasa di serodok secek. Daftar ruangnya serodok lah. Pun, nilalah pas tenggalan ketuk konsol, ini ku nyaman. Sangusin saking konsol ini pas namung di daftar tes. Namung di daftar tes. Pun ayam mansol. Mbon jenenge pas ya wis pas. Lek ngono insyaallah manfaati. Ngoten ta sing kulane. Ya soal situ gak situ ya mbo lek panjenengan gak manfaati ya karo Gusti Allah diparingi gak lulus. Monggo diparingi lulus daftar ulangi piye ya mbo. Pon. Kusa ngoten enten pengumuman. Enten pengumuman lulus. Lulus malah susah. Berarti lah daftar ulang. Nah, daftar ulang itu mau kok daftar ulang itu disambung daftar ulang yang ten seragam, yang ten wano, macam-macam sepatu yes. Nah, sak pondok itu pisan uang pangkal pondok syariah, uang makan sekian bulan wano. Nah, ini pun nalik langsung yang ten yang betul salah yang ten kalih hatus pitung dosa gansal ini peristiwa ini pun sekitar tahun 90-an ya, bayar ini kayak panggah berbahasaan cuma ini mau terima. Pokoknya ini nyoto-nyoto kedadosan ini jenengan sing damel kula mboten saged napa-napa Gusti. Kula nampi nrimo sadar lek upama mboten saged kok anak kula gagal mboten sida sekolah nggih niku kersane jenengan. Lek upami sida sekolah mengke sing nyekapi nggih jenengan. Ngoten lawan sing di sing didialogne sing dimunajatne niku. Wah, niku jenenge wis ngongkoh napa wis glonoh. Wis glonoh. Jawatan pun kan pengennya daftar ulang di sukani batas waktu. Jawatan batas waktu paling akhir tanggal sekian. Sampai tanggal sekian kok tidak ada daftar ulang berarti gagal betul waktu sekolah. Tapi anak ini betul pondok, meskipun daftar teng pondok, betul cekap daftar teng pondok, betul cekap. Nah, kan tu daftar ulang ini. Bisa ngerti pas tanggal ini ya mbak ini pun penuh usaha macam-macam ikhtiar toto lahir gula utangan macam-macam betul hasil ya mbak ini pun mupus ya nek panjang ini gagal tuh sih ya yang penting kalau suruh anak kulon dengan pari ini sakit nopo keadaan ini betul ngantos anak kulon cilik hati lan perokai pun budal niku kalih nelongso sampai ngontek niku sampai jalan telan Pak jare kiting kita nanti 20 kilo kita Pak ngontek niku kalih astagfirullah kalih pikir terus pokoknya istilahnya sendiri raine wong tua dibeset ngarepe anak wis mondok oleh sekitar 2 minggu kok diberada dijak boyong mulai bisa ngonten di kantor sekolahan sanawiyah niku terus mandian wis nduk ayo mulai nduk mulai piro Pak Bapak ora iso bayar daftar lho dah sing bayar iki sing ten to Pak lho niki kuwi tansine mergi terus anak iki ditimbali TU sanawiyah TU sanawiyah itu cerita lek enten tiyang bayar terus jenenge niki-niki nomere niki-niki dan yang perlu lah ngerti ini menurut saya ini buatan kok soal apa-apa artinya ketika kulo panjenengan benar-benar mendudukkan hajat itu hanya kepada Allah ya seluruhnya nanti seluruh resiko akan ditanggung oleh Allah kan niku nyata niku sing cerita niku adik-adik adik. Adi-adi ini lah, adi ini ku gajah konco setengah kelas kali pulau-pulau pas bulan itu cerita. Lalu enten hajat itu jangan kamu dudukkan di mana-mana, tapi dudukkanlah langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa antakuna kecaila ayakuna kejobar ento ono laka iku kedui sira fiha ing dalem hajat apa sing ono hazun kepentingan pribadimu kejaba lek panjenengan ning jero kepentingan pribadimu ning jero ne hajat ngono kepentingan pribadi sing muncul hajat saka atimu dhewe ora kok Allah ya patuh jabu monggo banjur di aling-alingi sapa sira biha sebab hajat mau dialing-alingi anilahi ta'ala sakul Allah ta'ala lek munculnya hajat kekuatimu diri maka hajat itu sendirilah yang akan menghalangi kamu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya hajatnya jadi cita-cita, cita-cita itu memang krono munculnya kau nafsumu maka cita-cita itu akan kamu uber sedemikian rupa sampai nyingkur bisa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jadi malapetaka. Wa min du'ai Abil Qasim Al-Junaid. Paniku setelah saking dungane Syekh Abil Qasim Al-Junaid radhiyallahu ta'ala anhu. Iki donga, contone ulama lek donga niku. Allahumma. Allahumma. Wa kullu su'alin sa'altuka fa min amri kali bisu'al. Faj'al su'ali ilaika su'alan, su'ala mahabbika. Wala taj'alni mimman yata'ammadu bi su'alihi mawadi'al qudur bal yas'alul qiyama bi wajibi haqqika. Allahumma ya Allah wa kullu su'alin utai sakabiane penyuwun sa'altu sing nyuwun sapa kula kaing panjenengan niku fa'an amrika mongko saking perintah panjenengan li dumateng kula perintah bi su'ali kelawan Gusti kula niku ndrumimil nyuwun-nyuwun iki nyuwun nika niku motivasine mboten wonten sanes kejawi saking perintah panjenengan piyambak. Mula pajaal mugi dadosaken panjenengan suali ing panyuwun kula ilaika dumateng panjenengan menika panjenengan dadosaken suala mahabbika ing penyuwun dhateng katresnan panjenengan. Pun sedaya penyuwun cepat-cepat sing pun kula sebut niku wau sakjane mboten penting. Niku namung ekspresi, ekspresi namung penampilan saking penyuwunane wong demen. Penyuwunane wong demen kan kadang-kadang aneh-aneh lho ya. Aneh-aneh, ora lapo-lapo ya. Kawan lungo ora lapo-lapo kawan. Gawe napa, ngoten iki wis. Jane ora penting barang ini. Sing penting itu ya ya semen ini wala taj'al walaupun ngantos datosakan panjenengan ni ing kula panjenengan datosakan miman setengah saking golongane wong ya ta'amadu kan tetanggenan sopoman tetanggenan itu bermodal sopoman bisu alihi kelawan penyungune man tetanggenan mawabi al-kuzuri ing kura-kura ngontumi bane kepentingane hati ampun ngantos anggen iku kula nyuwun niki Gusti termasuk kelompok tiyang sing nyuwun tapi nyuwun niki nyuwun untuk kepentingan diri mboten nyuwun sesuatu sing panjenengan ridhoi bal yas'alu bali nyuwun sapa man al-qiyamah ing nandangi diwajibi hak kita kelawan kewajiban hak panjenengan. Terus nek saged kula nyuwun napa-napa niki panjenengan turuti boten dalam rangka nyenengno karep kula tapi jenengan dadosaken panyuwun-panyuwun kula wau kangge nandangi kewajiban saking panjenengan. Kula nyuwun rezeki, boten soal rezeki Gusti sakjane. Nyuwun rezeki niku mengke kangge ibadah panjenengan. Kula nyuwun anak sing salihin salihat. Salihin salihat itu boten kangge kula Gusti lek. Salihin salihat mangke keturutan saestu lah. Asma panjenengan panggah ketinggal sae. Lho, panggah ngoten terus. Boten kok arep-arep kula salihin salihat kok sing didongakno lah aku lah kula babi anake. Panggah ketok serakahe mawon. Niku boten. Wa min du'a ini. Enten dungane malih niki. Amin doa ilaniku setengah saking dungane Syekh Abdul Qasim radhiyallahu anhu Aidon Halimah. Allahumma duh Allah. Ini saktemene kula niku as'alun nuwun sapa kula kaing panjenengan. Nyuwun mingkah saking panjenengan. Mboten nyuwun sinten-sinten kula. Mboten nyuwun sinten, nyuwun saking panjenengan. Mema ing barang buakan utawa niku kathah ke panjenengan. Gusti, kula nyuwun panjenengan supados kersa maringi napa-napa sing saking panjenengan, sing napa-napa niku mangke kagem panjenengan piyambak. Lha umpama napa? Ya jenenge papat rama ngoten iki. Wa astaizu lan nyuwun pangreksa sapa kula kaing panjenengan min kulli amrin saking saben-saben perkara. Yuskitu kan datosakan bendu wapu amrin kain panjenengan. Ampun ngantos kula niki panjenengan gawahaken tengene perkawis sing perkawis itu saged datosake bendu. Termasuk ampun ngantos donga kula niki mekke kajuk wani kurang duga sing niat kula mlenteh kedhik sing akhire sing jenenge donga beralih menjadi perintah krana kurang tata krama. Akhirnya datus ibu itu. Allahumma doa Allah. Walatus hil. Lanampun nyibu akan panjenengan ni ingkulo. Bisuhlin. Kelawan. Bisuhliman. Kelawan kesibukan itian. Sagolakan nyibu akan huingman. Apa sagolakan nyibu akan apa suhul. Huingman angkasa ke panjenengan. Oh, kurang dawa, kurang dawa. Walaku segilni bisuglin, bisugliman sahulahu angka ma'arodahu mingka. Walaku segilan ampun nyibu akan panjenengan ni engkulo bisugliman kelawan sibu etian sentian sibu wau sahulakan pun si nyibu akan huingman angka ninggal panjenengan nopo sing nyibu no ma barang arodakan ngarepaken sapa man hu ing ma mingka saking panjenengan. Ampun ngantos kula panjenengan damel sibuk kados sibuke tiyang sing tansah nyuwun napa-napa sing saking panjenengan. Dadi sepenake omong aja nganti kula nek jenengan sowan kiai nggih. Ampun ngantos kula mangke nek sowan kiai niku mungkin kalih Pak Yai diparingi suguhan-suguhan sing suguhan niku nyibukno kula sampe mboten ngreken Pak Yai. Dan disuguhi kok disuguhi TV. Terus disuguhi TV, delok wis mumun teleng ngene terus Pak Yai ning kalih. Dene jenenge malah mboten oleh posisi sae to mboten. Niku sakjane Pak Yai arep gak nemoni iki yo. Piye nemoni iki akhire wis kan wis kene ndelok TV kene. Wis ndelok TV filme ngapi India pisan 3 jam. Wis terus Pak Yai ini ngalih pengajian sik. Mergo wis sibuk ngurusi TV niku aku. Terus Pak Yai ini dugi bar pengajian dek wis keturon. Nah. Niku jenenge enten tiyang duma, tapi dumane niki teng jero ati mboten sibuk ngadep Allah. Sing teng sibuk teng ati niku barang sing disuwun niku aku mboten lemak kula. Betul lek Allahumma rizqana rizqi fis samai fa'sulhu wa in kana fil ardi fa akhir. Niku sing terbayang teng ati niku gumpalan-gumpalan rezeki sing totok-totok langit, gubruk-gubruk kok. Niku kok cara digambar teng TV niku ngoten niku. Nggih ya utang terus ketok sing nagih, terus sampah terbayang dicelaku karo sing nagih terus malah sibuk ngelingan niku, mboten sibuk ngeling-eling Gusti Allah. Ampun ngantos ngoten iku Gusti. Mboten sing disuwun saya junet ngoten. Illa ayyakuna. Kejaba arep yen kok ana apa? Ma niku lak kagem panjenengan. Kecuali lek sing kula suwun sibuk niku sampai kula sibuk niku ternyata sing kula sibuk niku mengke kagem panjenengan. Wali Allah, kula nyuwun saged ngaos, saged sehat. Sing sehat mangke badhe kula nggih ibadah dhateng panjenengan. Ya Allah, kula nyuwun kuwi kok Gusti sing wong mlarat sak desa sepuro kae kabeh kangge nampilno kawulasan panjenengan. Niku mbuh dituruti bakal dituruti jenenge ana semangat untuk menghormati Allah. Allahumma ja'alni, Allahumma do Allah ija'al mungkin datusakan panjenengan ni ingkulo miman setengah saking wajar kuru kan dikir sopaman kain panjenengan zikraman layuri tubi zikri mingkat ilama huwa akal zikraman ing dikiri wang layuri tukan orang ngarep no sopaman dikiri kelawan dikiri man mingkat saking panjenengan ilama kecoba ing barang huwa kakutai manikulah kakak panjenengan. Ini sajane sami kalih nika wau. Allahumma ij'al. Allahumma ja'al ij'al mungkin dadosaken panjenengan. Ghoyata qasdi ing puncake tujuan kula, ilaika dumateng panjenengan. Ma rupane barang wa kan utahe maikula kagem panjenengan. Wala taj'al. Panampun dadosaken panjenengan qasdi ing sedaya kula ilaika dateng panjenengan. Sampun dadosaken mak ing barang. Atlu bukan nuwun sapa kula ing mak ningka saking panjenengan. Niku dungane Syekh Abdul Qasim Arjuna. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakallahu ala sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa fina ma huwa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fi dunya wa akhirah rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillah rabbil alamin al fatiha. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.